الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا يكون شر الطاغين والباغين الحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. كتاب جامع الصغير حلمان 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. رواه ابن ماجه حديث حسن. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله صلوات dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam hadis Jami' al-Saghir halaman 34 dari hadis huruf abjad sin sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id al-Khudri julukannya, meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadithun hasan, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata Rasulullah akan datang zamannya kaum pemuda-pemuda menuntut ilmu. Alhamdulillah wa syukru yatlubun al-ilm. Nanti pada baru tahu ilmu. Mau belajar ilmu, mau mengkaji ilmu, mau hadir majlis ilmu. Alhamdulillah zamannya sekarang. Mudah-mudahan dia pada belajar. Ini doa dari Rasulullah. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilm. Nanti bakal datang kepada kalian wahai orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, wahai sahabat Rasulullah, yatlubunal ilm, menuntut ilmu kepada kalian, mendatangi Madinah, mendatangi Mekah, mendatangi tempat-tempat ilmu. Fa idza raaitumuhum, kalau kalian melihat mereka, faqulu lahum marhaban. Masyaallah. Maka guru-guru kita kalau anak-anak murid datang, marhaban bi talibil ilm, gitunya. Disambut gitu. Oh, di sini hadisnya. Kalau kita duduk telat datang, marhaban bi talibil ilm gitunya. Dia nungguin gitu. Dia bilang marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu katanya. Siapa itu penuntut ilmu? Biwasiyati Rasulullah. Masya Allah. Yang diwasiatin oleh Rasulullah al-ilm. Wasiatnya Rasulullah untuk menuntut ilmu pemuda-pemuda. Wa'aftuhum. Kasih mereka jawaban. Kasih mereka jawaban yang bagus. Jawaban-jawaban fatwa. Pertanyaan-pertanyaan mereka jawab. Biar mereka tenang di dalam dirinya. Keraguan-keraguan di dalam soal tanya jawab, jawab wahai ulama, wahai guru. Masya Allah, sampai guru-guru kita tanya apa aja mana katanya, tanya yang kita mau. Jadi si murid lebih apa, semangat. Ente tanya bab apa aja, kitab apa aja, ilmu apa aja tanya. Masya Allah, belasan ilmu di dadanya, di otaknya ya. Mau nanya apa aja boleh. Dengan guru yang betul-betul guru. yang mengerti dalil hadis, ayat dan seterusnya. Maka ini wasiatnya Rasulullah menuntut ilmu. Yang Rasulullah SAW berikan kabar gembira nanti bakal datang ya, zamannya pemuda-pemuda menuntut ilmu, mengkaji hadis-hadis Rasulullah ya, menimba daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau dia datang, marhaban bi talibil ilm. Nah, ini yang telat Ustaz kita. Misalnya, marhaban bi talibil ilm, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditarhib, diucapkan selamat datang kepada orang yang datang menuntut ilmu. Hadis kedua dari Hudzaifah ibnul Yaman. Abu Salim Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun la yakunu bihi syai'un azzu min thalathatin dirhamun halalun au akhun yasta'nasu bih au sunnatun yu'malu biha. Rawahu Imam At-Tabarani fil Mu'jam al-Awsat wal Imam Abu Nu'aim fil Hilyatil Awliya. Akan datang, kata Rasulullah, ini kabar-kabar berita yang Rasulullah iming-imingkan, yang Rasulullah beritakan. Bukan dia ngerti ilmu ghaib, tapi dia lihat keadaan, oh begini, nanti ke depannya bakal begini. Kita juga bisa kan, ini begini nih jalanan, oh nanti bakal digusur begini, bakal dibuat begini, betul enggak? Nabi pemikirannya dakwah, pemikirannya umat, pemikirannya yang besar, yang akan datang. Ini sekarang cuma 20-30 orang, ini 70 orang, 200, nanti bakal begini, nanti bakal keluar. Itu firasat ya. Dipanggilnya melihat yang akan datang 25 tahun yang akan datang. Nah, kota Jakarta nih 25 tahun lagi gimana bakal? Wah, gedung-gedung udah. Ya kan? Sama itu dunia. Itu dun, itu tahu nih bakal nanti ini ada jembatan begini, ini bakal ada sodetan di bawah. Udah ada itu semuanya. Bisa tuh. Kalau giliran yang begitu dunia dipercaya, kalau giliran Nabi, wah enggak mungkin gitunya. Nabi enggak ngerti ghaib. Bukan ghaib. Bukan ilmu ghaib. Ini firasat. Mempelajari, menata. Orang yang bilang di sini karena program yang 25 tahun, Nabi bisa melihat, memandang, mengira program yang 1000 tahun. Ini sekarang. 1000 tahun, bukan 25 tahun. Dia bakal lihat, bakal datang nanti zaman ya, orang-orang menuntut ilmu, pemuda-pemuda. Betul, Masya Allah. Ya. Dulu beasiswa 11, 2 orang, 3 orang. Sekarang beasiswa 200-an, ribuan. Ya. Anak-anak kita di Hadramaut ada yang kali 2000. Belum di Mesir. Ya. Pada penuntut ilmu. Nah itu kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini, kata Rasulullah, sayati alaikum zamanun, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, akan datang kepada kalian satu zaman, la yakunu fihi syai'un azz min thalatha. Nanti bakal datang satu zaman kepada kalian, tidaklah sesuatu yang paling mulia dari tiga perkara, yang paling terhormat dari tiga perkara. Ya. Apa yang tiga perkara tersebut? Dirhamun halal, mencari duit yang halal. Susah sekali. Aaz, ya. Ya. Cari itu susah sekali. Ya. Nanti bakal datang begitu. Benar, zamannya sekarang kita nyari-nyari duit yang halal susah. Aaz, yakni bakal susah dan mulia sekali. Au akhun yusta'nasu bih. Subhanallah, benar. Atau engkau cari teman yang enak berdua, yusta'nas, yang kita anis kepada dia, tenang, aman kepada dia. Cari teman begitu susah sekarang. Susah nyari teman yusta'nasu bih. Teman yang kita bisa berteman, berkawan sama dia, enak, saling melihat urusannya, saling mengerti perasaannya, saling mengetahui masalahnya, saling menolong, menasehati. Udah susah sekarang cari teman yang begitu. Yang ketiga, au sunnatun ya'malu biha, atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalin sekarang. Susah juga mau ngamalin sunnah Rasulullah, siwak aja berhenti melulu, batal lagi, sehari, seminggu, hilang lagi. Mau ngamalin sunnah Rasulullah begini, hilang lagi. Tuh, zaman ini berat sekali. Mau khatamin Quran, berat sekali. Mau sembahyang tahajud, susah sekali. Tuh, di zaman ini, nanti kalian akan zamanin satu zaman, tidaklah sesuatu ya, yang paling susah, yang paling sulit dari tiga perkara. Ya. Dirhamun halal, mencari satu dirham yang halal. Aw akhun yusta'nasu bih, mempunyai teman yang ente enak sama dia, tenang, aman, kawan, karib, kalau orang bilang teman setia, jarang. Atau sunnatun ya'malu biha, sunnah-sunnah Rasulullah diamalin, dikerjain, diperbuat, diterapin, disebarin. Susah sekali ya. Ngamalinnya susah, berat sekali. Nah, itu daripada berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi semuanya. Sekarang mau ngamalin sunnah Rasulullah susah sekali ya. Yang wajib apalagi ya. Hadis baru dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak, Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sayati ala ummati zamanun yakthuru fihi al-fuqara, ya Allah, wa yaqillu al-fuqaha, wa yaqbadhu al-'ilm, wa yaktharu al-harj. Tuma yati min ba'di dhalika zamanun yaqra'u al-Qur'an rijalun min ummati la yujawizu taraqihim. Tuma yati min ba'di dhalika zamanun yujadilu al-mushriku billahi al-mu'min fi mithli ma yaqul. Ya Allah. Hadithun sahih. Sudah terjadi yang akan datang zaman terhadap umatku, nanti bakal datang zaman banyak orang fakir. Subhanallah. Orang kaya 10, orang fakirnya 10 juta. Betul kan? Iya kan, orang kaum longratnya 10, 20, 30, tapi yang fakirnya 20 juta. Belum di negeri-negeri lain. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Wa yaqillul fuqaha, orang yang ahli fikih kurang, sedikit. Yang ahli agama betul-betul sedikit, semuanya mentah. Semuanya setengah matang. Ya. Yang ahli fuqaha sedikit, 1, 2, 5 bisa dihitung dengan jari. Benar. Wa yaqbadul ilm, dicabut ilmu dengan matinya ulama-ulama besar. Ulama-ulama ahli ilm mati, meninggal, habis ilmunya. Itu dicabut ilmu, habis. Wa yakthurul harj, banyak pembunuhan sekarang. Ya Allah. Kita tahu deh, kalau dari bencana wajar, bencana 160 mati, bencana 90 orang mati, bencana 30 orang mati. Sekarang pembunuhan, pembunuhan. Rasulullah bilang bunuh, bunuh, ngebunuh. Di Syria satu hari 100 dibom kayak udah ayam dipotong, 85 anak-anak, 35 perempuan. Sekali lagi, kalau lagi, apalagi yang sekarang nih, ISIS nih, ya Allah. Hah? Udah main ratusan aja, kalau nyerbu negeri Mosul diserbu, 300 orang mati, dibunuh. Dibunuh, bukan ada yang digorok. La ilaha illallah. Nah, ini sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yati min ba'di dzalik, nanti bakal datang setelah itu satu zaman, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Quran. Betul. Ini yang perang-perang nih, jenggot-jenggot, ada baca Quran semuanya. Kok perang? Jeplak. Jenggotan. Al-Qur'an. hafal Quran. Bom, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibom siapa itu? Orang Muslim. La haula wala quwwata. Otaknya kemana tahu? Rijalun min ummati, laki-laki daripada umatku. Banyak zaman ini penghafal Quran, pembaca Quran, tapi bacaannya enggak keluar semen sampai di mulut doang. Dari sini, dari kelak-kelakan suara sampai di sini doang, artinya enggak diamalin, enggak dikerjain. Masa orang Allah bilang al fitnatu ashaddu minal qatl, wa man qatala mu'minan faqad qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faqad ahya an-nasa jami'a. Enggak boleh membunuh satu orang mukmin muslim, enggak boleh. Digampangin aja main bunuh orang, menghalalkan darah orang. Nah, membaca Al-Qur'an, laki-laki daripada umatku, tapi bacaannya enggak lewat dari mulutnya doang, dari tenggorokannya doang, artinya enggak bermanfaat Qur'annya, enggak dipakai Qur'annya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik, bakal datang setelah zaman itu nanti, sekarang juga udah ada. Yujadilu al-musyriku billah al-mu'min fi mithli ma yaqul, nanti bakal datang pada berdebat orang-orang musyrik dengan orang mukmin. Fi mithli ma yaqul, apa-apa yang mereka bicara. Sekarang udah pada berani ngelawan kita. Dia yang ngajak debat kita, berani enggak? Di negeri-negeri yang sonoan, orang-orang Masehi Arab, Masehi Arab, orang-orang Nasrani, Arabnya. Misalnya di negeri Lubnan, itu Arabnya setengah Kristen, Katolik. Mesir, ada orang Yahudinya, orang Salibnya ada. Itu berdebat, ngajakin berdebat Islam sama kita. Ya Allah. Fi mithli ma yaqul, ya. Dengan apa yang mereka tahu dari ilmu-ilmu tentang agama, dia mau berdebat dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Yujadil musyrik billah, dia berani berdebat dengan masalah ketuhanan, masalah agama, masalah Islam, ya, didebat, ya, dipojokkan kita. Ya. Ini zamannya udah terjadi daripada berita-berita yang Rasulullah SAW akan datang zaman begini begitu. Hadis selanjutnya dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr, Abdul Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun yukhayyaru fihi ar-rajul bainal 'ajz wal fujur. Faman adraka dhalika az-zaman falyakhtar al-'ajz 'ala al-fujur. Ya Allah. Rawahu al-Imam Hakim fil Mustadrak. Akan datang kepada manusia satu zaman, ada dua pilihan kepada seseorang zaman sekarang nih. Bainal 'ajz aw al-fujur. Al-'ajz lemah, nyerah, enggak bisa ngapa-ngapain, diam, atau fujur, atau engkau berbuat kekejaman, kekejian. Zaman udah datang. Ya ente berbuat begini, wala diam ente, jangan banyak-banyak ngomong. Ya kan? Rasulullah bilang bakal datang zaman orang muslim, orang manusia nih dengan dua pilihan. Ya ente diam, kalau enggak nyerah, jangan banyak ngomong udah. Atau ente berbuat dosa, berbuat kekejian, berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat mungkar. Benar, banyak kejadian begini. Bainal 'ajz wal fujur. Dua pilihan bagi seseorang. Engkau menyerah, diam, enggak boleh ngapa-ngapain, atau engkau berbuat maksiat. Pilih dua ini. Diajarin oleh Rasulullah. Kalau engkau zamanin zaman itu, faman adraka dzalika az-zaman falyakhtar al-'ajz 'ala al-fujur. aku suruh mendingan ente pilih, ente nyerah deh. Ya? Nyerah. Fal yakhtaril ajz 'alal fujur, daripada ente berbuat maksiat, berbuat kekejian, berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat mungkar. Ngapain? Benar. Zaman sekarang begini. Ente diam, kalau enggak ada sesuatu yang enggak enak. La ilaha illallah. Zaman-zaman udah terjadi tersebut, ya. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Sayhan wa Jihan wal Furat wan Nil kullun min anharil jannah. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Nabi mempunyai peta alam. Nama-nama sungai terbesar. Sungai-sungai terbesar. Nil wal Furat. Nil di Mesir. Furat di Irak. Sihan wa Jihan di daerah Persia. Yang kalau banjir, kalau kita Bengawan Solo di sini. Ciliwung nih kalau kita kampung belakang nih. Itu nama-nama sungai-sungai besar di Mesir, di mana lagi? Di Furat, Irak, dan di daerah Persia. Ini kata Rasulullah, min anharil jannah. Masya Allah. Nanti dia termasuk daripada sungai-sungai syurga. Kenapa? Para anbiya lewat di situ. Para anbiya banyak di kampung situ dahulu. Ya. Para nabi-nabi, Bani Israel, di Nil. Ya. Anbiya-anbiya kan di Irak. Ya. Zaman-zaman sebelum tersebut. Ya. Furat namanya. Nil wal Furat min anharil jannah. Sihan wa Jihan. Ya. Dan dua sungai lagi yang bernama Sihan wa Jihan. Ya. Min anharil jannah di Persia. Ya. Daripada sungai-sungai syurga. Artinya besar itu syurga. Airnya bagus, jernih. Ya. Dan penghasilannya banyak. Ya. Ikan-ikannya makmur dan seterusnya. Itu disebutkan min anharil jannah. Min anharil jannah. Nil terjadinya mukjizat Nabi Allah Musa di situ. Furat para anbiya di zaman tersebut menggunakannya. Maka diabadikan nanti daripada sungai-sungai syurga. Gunung-gunung syurga, Gunung Uhud. Binatang-binatang miliknya para anbiya dimasukkan ke dalam syurga. Misalnya naga saleh, untanya Nabi Allah saleh. Itu juga anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi itu diabadikan. Artinya yang ada kaitannya dengan para anbiya, yang ada kaitannya dengan para rasul, yang memberikan manfaat nanti diberikan di syurga. Artinya ada syafaat tuh. Ada urusan apa sungai-sungai. Tapi karena itu banyak bermanfaat para anbiya, para nabi, para rasul, maka dia nanti diangkat di sono menjadi ahlil jannah. Menjadi orang-orang atau benda-benda yang di dalam syurga. Masya Allah. Ya. Anjing Ashabul Kahfi. Ada apa dimasukin ke dalam syurga? Anjing kan, anjing habis. Tapi dia banyak bermanfaat. Ya. Dengan Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang wara, pemuda-pemuda yang membela agamanya di jalan Allah, menjauhi dari kemungkaran, maka dia disertakan nanti oleh Allah di dalam syurga bersama majikannya itu yang punya Ashabul Kahfi. Subhanallah. Kalau kita cinta anjing aja cinta manusia, apalagi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita cinta mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita manusia bukan binatang kita. Kalau binatang aja bisa masuk ke dalam syurga dengan sebab cinta kepada Ashabul Kahfi, apalagi manusia cinta kepada Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadis selanjutnya dari Uqbah ibn Amir, riwayat Imam Tabrani di dalam Mu'jam al-Kabir, sayakhruju aqwamun min ummati yashrabuna al-Qur'ana kashurbil laban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akan datang, akan keluar satu kaum dari umatku, yashrabun al-Qur'an, diminum al-Qur'an. Nah, di sini macam-macam artinya. Artinya hafalan Al-Qur'an. Seperti orang cepat menghafalnya. Betul, sekarang semua semarak dunia Al-Qur'an. Semaraknya itu di sini apaan itu? Tahfidz Qur'an, tahfidz Qur'an, tahfidz Qur'an. Masyaallah. Di negeri-negeri lain, di Eropa, udah budayain. Negeri-negeri ajam semuanya, di Turki, di Iran, semua ya. Meminum daripada Al-Qur'an. Artinya dia seperti air, dibutuhkan setiap hari. Diapalin daripada pemuda-pemuda, anak-anak, santri-santri, yayasan-yayasan, majelis-majelis tahfidzul Qur'an di mana-mana. Banyak sekali. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kasyurbihimul laban, seperti mereka meminum susu katanya. Masya Allah. Bersih. Quran itu suci, putih. Ya. Itu bisyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Sekarang nih lihat, orang mau bikin pesantren, pesantren Al-Quran. Mau bikin ini, Al-Quran dulu deh. Di luar negeri, di Eropa, di negeri-negeri yang baru, semuanya pada belajar Al-Quran. Seperti minuman yang setiap hari diminum, masya Allah. Tapi minuman yang mulia, yaitu susu, ya. Al-Quran, suci, putih, ya. Jernih. Ini satu kabar gembira dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Sayakhruju ahlu Makkah, thumma la ya'buruha illa galil, thumma tamtali wa tabni, thumma yakhrujuna minha, fala ya'uduna fiha abada. Ya Allah. Sayakhruju ahlu Makkah, akan keluar nanti menghuni Makkah. Thumma la ya'buruha illa qalil. Nanti enggak ada yang lewatin kota Mekah kecuali sedikit. Ya Allah. Nanti orang pada keluar dari kota Mekah, enggak ada yang lewatin lagi itu Mekah, enggak ada yang datengin lagi kecuali sedikit. Thumma tamtali. Lalu banyak sekali orang. Ini udah lewat zamannya, udah diketahui. Zaman dahulu begitu. Udah terjadi sekarang. Thumma tamtali. Nah, lalu penuh lagi manusia. Datang lagi penuh. Wa tubna. Dibangun Mekah sekarang nih. Nabi kita udah ngomong. Wa tubna, bina. Bangunan, bangunan, bangunan, bangunan. Ini yang 70, 80, 100 tahun yang lalu Mekah sedikit. Mekah sedikit. Thumma yakhrujuna minha. Nah lo, setelah dibangun-bangun semuanya, nanti bakal keluar dari situ semuanya orang-orang. Gak enak udah, negeri dunia, negeri metropolitan nanti, negeri bangunan-bangunan hotel-hotel, bukan lagi ibadah deh, motret-motret, motret, orang-orang yang hatinya gak terima zaman-zaman dia kecil, zaman-zaman Ka'bah dulu. Enak sekarang. Kenapa? Udah enggak ada ruh ibadah. Tahu enggak? Ruh ibadah itu enggak ada. Warna ibadah enggak ada. Semuanya petantang-petenteng. Semuanya bisnis istilahnya. Semuanya wisata. Semuanya kayak orang main di museum. Semuanya bercanda. Dandan, motret. Lihat, subhanallah, benar. Nabi kita udah ngomong nih. Nanti orang pada keluar dari Mekah. Gak enak, negerinya kayak negeri Amerika. Bangunan kanan kiri semuanya menjulang ke atas tinggi. Hotelnya hotel Amerika semuanya. Tokonya McDonald, pizza. Ya, di Mekah begitu. kirim keliling-kelilingnya makanan kudu, makanan ini, makanan itu. Subhanallah. Betul. Cara hidupnya udah riba, pakai kredit, pakai ini, pakai itu. Subhanallah. Wala ya'uduna fiha abada. Mereka kalau udah keluar dari Mekah enggak bakal balik lagi. Enggak enak udah. Itu yang tadi saya bilang ada segelintir orang begitu. Karena apa? Di zamanin Mekah lain dulu. Dimuliakan Mekah, diagungkan Mekah, dihormati Mekah banget. Sekarang seperti kota wisata, jalan-jalan, ya. Dirusak sono, dirusak sini. Nanti zaman raja baru, hancurin lagi sebelah sono, bikin lagi bangunan buat nama raja yang baru. Paham enggak? Raja 5. Dirombak sama raja ini. Mati nih raja, naik nih raja, dirombak lagi sama raja ini. Kenapa? Mau bikin buat nama dia. Buat nama pintu raja ini. Bangunan zaman raja ini. Yang ketiga, dihancurin lagi. Keluar lagi. Bikin pintu raja ini. Bener. Udah dibilangin semuanya. Ini yang sekarang besar-besaran. Ini bakal mati lagi. Bikin lagi. Dan dihancurin lagi. Gak kelar-kelar. Subhanallah. Itu semuanya. Saya khruju ahli Makkah. Bakal keluar pada ahli Makkah. Tinggal di luar. La ya'buruha illa galil. Ini zaman dahulu. Enggak ada yang lewat ke situ kecuali sedikit. Lalu thumma tamtali. Lalu datang dari luar banyak. Penghuni-penghuni pendatang. Yang dimaksud adalah orang-orang luar. Wa tubna. Dibangun besar-besaran. Thumma yakhrujuna minha. Nanti bakal keluar lagi dari situ. Enggak enak udah. Enggak ada roh ibadah. Enggak ada nikmat ibadahnya. Ibadahnya hanya semuanya rame, keramaian orang, semuanya masing-masing dengan kejahilan, enggak ada yang menghormati Ka'bah, enggak ada yang menghormati tempat-tempat yang mulia. Thumma yakhrujuna minha fala ya'uduna fiha abada. Mereka nanti bakal keluar dari Mekah, enggak bakal balik lagi seterusnya. Wallahu alam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirr al-Fatihah.